Bismillah, gimana? Jadi banyak kan? Dikasih ke ahad semua. Itu juga di Nau. Nau ini siapa? Nau. Nomor 1 bisa, nomor 1 sama 2 bisa ya? Nomor 3 palingan ya. Nomor 3 kan mudah juga. Muta'alak itu atau amil. Ya. Ya, ingat bahwa kaidahnya adalah syibuh jumlah. Syibuh jumlah itu jar majrur dan dzaraf itu membutuhkan muta'alak. Ya. Membutuhkan muta'alak. Mana maknanya dzaraf dan jar majrur itu muta'alik. Muta'alik kepada kepada fi'il yang menjadi amilnya, fi'ilnya atau isim-isim yang semakna dengan fi'il. Jitu qabla dhuhri ya jelas fa'ilnya atau muta'alaknya, ta'alaknya jitu. Maka i'rabnya adalah qabla dhuhri, dhorfu zamanin muta'alliqun bi jitu. Muta'alik dengan jitu. Sebelum zuhur itu ngapain ya? Sebelum zuhur datang. Saya datang sebelum zuhur. Di jitu muta'alik atau muta'alak. Qabla zuhri muta'alik kepada jitu. Maka jitu adalah muta'alaknya. Tempat digantungkannya dzaraf tersebut. Zaidun indaka. Ay zaidun kainun indaka. Ada bisa kainun atau istaqarra atau maujudun. Jadi yang ini yang diminta bukan dzarafnya ya. Tapi muta'alliknya. Muta'allaknya. Ana jalisun ladaika ya jalisun. Isim fa'ilnya. Ra'aitul hilala bainas sahab. Bainas sahab dzaraf muta'allik dengan apa hal yang dihapus takdirnya maujudun atau maujudan. Atau istaqarra. Nah dia hal ya. Ra'aitul hilala bainas sahabi. Takdirnya maujudan berarti ya, maujudan. Atau istaqarra. Kita lanjutkan pelajaran mustatsna. Mustatsna gimana tadi? Tadi pagi ya. Sa'e. Nah, hukum mustatsna kita sudah sampai ke halaman 63 ya. Semoga bisa kita selesaikan sampai hal pada hari ini. Ya. Bismillah. Bi'aunillah. Kemarin masih ada tersisa yaitu tentang firman Allah Ta'ala atau yang contoh yang kedua. Atau kasus yang kedua ini wa yajuzun nasbu wal itba'u badalan minal mustatsna minhu, boleh nasab dan itba' sebagai badal dari mustatsna minhu. Yang pertama adalah jika kalamnya taman manfian ternyata sudah mustatsna minhu, taman manfian didahului oleh nafi, majal qaumu illa aliyan dan majal qaumu illa aliyun, dan di antara firman Allah Ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Bisa dibaca illa qalilun minhum dan illa qalilan minhum. Ada dua qiraah, qalilun minhum dan qalilan minhum. Karena kalamnya taman manfi ya. Tam manfi. Tam berarti sempurna. Disebutkan mustatsna minhunya. Manfiyan didahului oleh nafi. Atau yang kedua syibuhu. Atau idzakan al-kalamu syibaha manfiyin. Syibuhu manfi. Apa itu syibuhu manfi? Yaitu nafi dan istifham. Nahi dan istifham. Syibuh manfi yang mirip dengan manfi adalah mirip yang nafi adalah nahi dan istifham. Larangan dan pertanyaan. Contohnya yang istifham hal fa'ala hadza ahadun illa Muhammadan. Kalau seperti ini kalimatnya hal fa'ala hadza ahadun illa Muhammadan, maka istifhamnya itu mengandung makna nafi. Mengandung makna nafi. Hal berarti mengandung makna nafi. Hal fa'ala hadza ahadun illa Muhammad. Tidaklah ada seorang pun yang melakukan ini kecuali Muhammad. Kecuali Muhammad. Hal fa'ala hadza ahadun illa Muhammadun. Tidaklah adakah orang yang melakukan ini kecuali Muhammad? Istifham tapi bimakna? Bimakna nafi. Istifham tapi bimakna nafi. Syahidnya sini adalah antum bisa pakai Muhammadan dan boleh pakai Muhammadun. Boleh pakai Muhammadan dan boleh pakai Muhammadun karena kalimatnya adalah didahului oleh syibhu manfi, yaitu istifham. Yaitu istifham dan taman, sempurna. Karena ada ahadun ya, karena ada ahadun. Contohnya juga adalah firman Allah Ta'ala, wa man yaghfiru dzunuba illallah. Istifham itu mirip syibhu manfi. Man ini isim istifham. Istifham adalah syibhu manfi. Maka illallahu di sana, wa man yaghfiru dzunuba illallah. Kalau secara maknanya, siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Istifham, siapakah? Tapi istifhamnya mengandung makna nafi. Yaitu, tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Dari mana di sini tamannya di mana? Dan ini. Tidak di bawah. Ya, yaitu fa'il dari yaghfiru. Fa'il dari yaghfiru. Yaghfiru mengandung fa'il domir mustatir huwa, kembali ke man. Jadi wa may yaghfiru dzunuba di sini udah tam, sempurna. Wa may yaghfiru dzunuba sempurna. Ya, wa may yaghfiru dzunuba ini kalimat yang sempurna. Berarti illallahu, karena dia tam manfi. Tam manfiyan atau tam syibhu manfi. Tam syibhu manfi. Maka sebenarnya ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, perhatikan kalimat ini. Kalimatnya taman atau nakis? Tam ya, kenapa? Ini tadi pertama ini isim istifham, ini fiil, fa'ilnya dhamir huwa, ini fulbi. Allahu adalah badal dari ini ya, badal ya. Lafzul jalalah sebagai badal dari fa'il yang tersembunyi di sini. Takdirnya wa may yaghfiru atau wala yaghfiru ahadun adz-dzunuba illallah. Ya, takdirnya adalah begitu ya, mirip dengan wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, di sini istifham tapi bermakna nafi. Kalau arti asalnya, siapakah yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat? Tapi adanya illa sesudahnya menjadikan istifham itu mengandung makna nafi. Tidak ada seorang pun, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Sebelumnya di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, nasab dan itba yang lebih rajih, lebih kuat adalah itba. Ya, antara nasab dan itba di kalimat tam manfi ini yang lebih rajih atau yang lebih apa namanya sering digunakan adalah yang itba. Ya. Meskipun boleh antum gunakan nasab, tapi yang paling sering adalah itba. Kemudian yang kedua, di contoh yang tadi wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kalau ada apa namanya tadi ada istifham, ada istifham, tapi sesudahnya ada illa, hal fa'ala hadha ahadun illa Muhammadan atau wan wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, istifham, sesudahnya ada illa, maka istifhamnya tadi mengandung makna nafi, mengandung makna penafian, mengandung makna penafian. Ya. Kemudian wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, kalau yang anda lihat dari tafsir Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau malah mengatakan, malah memasukkan ini ke bukan tam tapi apa? Tapi nakis, kalimatnya nakis, dengan mengatakan Allahu sebagai fa'il dari yaghfiru. Allahu sebagai fa'il dari yaghfiru. Wallahu a'lam. Kalau yang kita bahas di sini atau yang anda lihat juga di referensi yang lain, mengatakan Allahu badal dari lafzul jalalah, badal dari fa'il dhamir mustatir yang ada di yaghfiru. Ya. Kalau Syekh Utsaimin malah memasukkan ke jenis yang ketiga nanti. Istitsna'nya nakis, kalamnya nakis. Sehingga Allahu dan Abdulun sebagai fa'il dari yaghfiru dan yaqunatu. Kita masuk ke selanjutnya adalah mustatsna bi illa ala hasabil awamili. Naam. Tusbihu mulghatan la qimata laha wa yu'rabu ma ba'daha bi hasabi ma yaqtadihi ma qablaha fa yakunu marfu'an 'ala annahu khabarun nahu hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsanu wa yakunu marfu'an 'ala annahu fa'ilun nahu fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun wa yakunu marfu'an 'ala annahu na'ibul fa'ili nahu faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka. Fayakunu mansuban ala annahu maf'ulun bihi nahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa yakunu majruran ba'da harfi jarrin nahu wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi. Naam. Qala al-mu'allif rahimallahu tahfizallahu ta'ala wa yakunu mustatsna bi illa ala hasabil awamil. Kasus yang ketiga, keadaan yang ketiga dari mustatsna dan illa adalah ala hasabil awamil. Apa? Jadi isim sesudah illa ada tiga keadaan. Yang pertama apa? Wajib nasab, dan yang kedua boleh nasab dan itba', dan yang ketiga adalah ala hasabi al awamil. Mustatsna dan illa itu ala hasabil awamil, tergantung dengan amil-amilnya. Ya, kapan itu? Di sini cuma satu doang. Tapi ada nomor satunya. Idza kana al-kalamu naqisan, jika kalamnya naqis. Naqis artinya ai lam yuzkaril mustatsna minhu. Mustatsna minhu tidak disebutkan. Tidak ada yang dikecualikan darinya. Ya, maqama illa Zaidun misalnya. Maqama illa Zaidun. Fa inna illa, maka sesungguhnya illa tusbihu. Apa tusbihu? Menjadi. Ya. Asbaha bimakna soro, asbaha ya, akhwat kana, tapi di sini maknanya soro, menjadi. Maka illa menjadi mulghatan, menjadi diabaikan, seakan-akan dianggap tidak ada. Laqi matalaha, tidak ada harganya. Laqi matalaha, gak ada kedudukannya sedikit pun, gak ada harganya sedikit pun. Terus wa yu'rabu ma ba'daha, maka isim sesudahnya di-i'rab bihasabi, tergantung dengan mayat tabihi maqablaha, apa yang di apa dituntut oleh yang sebelumnya, sesuai dengan yang dituntut oleh kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya menuntut adanya fa'il, maka dia sebagai fa'il illa seakan-akan dianggap tidak ada. Ya. Mafhum ya? Maka illanya dianggap tidak ada. Gimana cara menentukan sesudahnya? Anggap aja illanya tidak ada. Anggap aja illanya tidak ada sih untuk menentukan apa? Kedudukan kalimat sesudah illa. Fayakunu marfu'an 'ala annahu khabar. Maka karena dia tergantung dengan amil sebelumnya, tergantung dengan kalimat sebelumnya, maka bisa jadi fayakunu marfu'an, bisa jadi dia marfu' ala annahu khabar, bahwa dia sebagai khabar. Bahwa dia sebagai khabar. Contohnya hal jazaul ihsani illal ihsanu. Ingat hal tadi? Hal syibhu manfi istifham. Tidak ada balasan bagi balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Sebelum illa cuma ada mubtada. Hal jazaul ihsan hanya ada mubtada. Maka al-ihsanu sesudahnya menjadi jadi apa? Khabar. Al-ihsanu sesudahnya jadi khabar. Surat Ar-Rahman ayat 60. Dan tadi kita katakan hal di sini mengandung makna nafi, karena sesudahnya ada illa. Istifham tapi maknanya penafian. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Yang kedua bisa jadi marfu ala annahu fa'il, bahwa dia sebagai fa'il. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Surah Al-A'raf ayat 99. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah itu kecuali kaum yang merugi, orang-orang yang merugi. Perhatikan sebelum illa lihat kalimatnya la ya'manu makrallah. La ya'manu makrallah. Sudahkah ada fa'ilnya? Belum. Maka al-qaumul khasirun sebagai fa'il bagi ya'manu. Ya, sebagai fa'il bagi ya'manu. Kalau misalnya di luar Al-Qur'an misalnya, kita katakan fala ya'manu makrallahi ahadun, misalnya ada ahadun. Berarti bisa sesudahnya illa illal qaum atau illal qaumu boleh juga. Karena masuk ke kasus yang kedua tadi. Wa yakunu marfu'an, bisa jadi dia marfu' sebagai naibu fa'il, naibul fa'il. Contohnya faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau di jalan Allah. La tukallafu illa nafsaka. Nah, di sini illa nafsuka. Akan tapi mungkin ini waham salah dari syekh dari muallif, harusnya illa nafsaka ya, di surat An-Nisa ayat 84 ya. Beliau menulis la tukallafu illa nafsuka, sebagaimana di Muyassar 1 juga beliau nulis di latihannya, di tamrinnya, la tukallafu illa nafsaka, illa nafsuka. Dan Anda lihat, Anda cari qiraah lain pun tidak ada yang baca illa nafsuka. Berarti nafsaka di situ bukan naibul fa'il. Nafsaka mansub sebagai maf'ul bih dia, bukan sebagai naibul fa'il. Makanya ini salah. Jadi la tukallafu, jadi ini perlu di apa? Perbaiki. Illa nafsaka, nafsaka itu sebagai maf'ul bih. Terus naibul fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir anta. La tukallafu, engkau tidaklah diberikan beban, diberikan ujian. Illa nafsaka, kecuali sekedar apa? Ke kemampuan dirimu sendiri. La tukallafu. Karena la nafi enggak bisa kembali dhamir ke la. Fala ya'manu, la-nya la. La nafiyah. Kalau tadi man isim. Tadi karena tadi atas man. Berarti dia ada ya, kena man. Allahu a'lam. La tukallafu illa nafsaka, engkau tidaklah diberi beban illa nafsaka, kecuali kecuali sekadar kemampuan dirimu sendiri. Maka di sini illa nafsaka, nafsakanya tukallafu mang fi'il majhul, tukallafu mang fi'il majhul. Akan tetapi naibul fa'ilnya adalah bukan nafsuka. Bukan nafsuka, tapi naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir anta. Ya, bukan dia dhamirnya tapi anta. Engkau tidaklah diberi beban illa nafsaka, nafsaka maf'ul bih. yang asalnya adalah dia maful bih kedua, ketika kalimatnya maklum asalnya dia maful bih kedua, tapi ketika majhul dia jadi tetap maful bih mansub. Contohnya yang naibul fa'il ya ma duriba illa zaidun, misalnya ma duriba illa zaidun, tidak ada yang dipukul kecuali zaid. Wa yakunu mansuban, bisa jadi dia mansub sebagai maful bih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidaklah membebani suatu jiwa kecuali wus'aha. Wus'aha sini maful bih kedua dari yukallifu. Nafsan sebagai maful bih pertamanya. Nafsan sebagai maful bih pertama, wus'aha sebagai maful bih kedua. Tidaklah Allah memberikan beban kepada suatu jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Kecuali dengan sekadar kesanggupannya. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haqqa, jangan kalian berkata atas Allah kecuali haqqa. La di sini syibhu manfi, nahiyah, la nahiyah. La nahiyah syibhu manfi. La-nya la nahiyah, syibhu manfi. Janganlah kalian berkata atas Allah kecuali al-haqqa. Al-haqqa mansub sebagai apa? Mafubih bagi taqulu, mafubih bagi taqulu, karena dia nakis, karena kalimatnya nakis. Surat An-Nisa ayat 171. Wa yakunu majruran ba'da harfi jarrin, bisa jadi dia majrur sesudah huruf jar. Wa la taqtulun nafsan lati haramallahu illa bilhaqqi, jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang dibenarkan sesuai syariat. Bisa jadi dia murtad atau berzina, pakai sos dan yang lainnya. Haramallahu illa bilhaqti, maka bilhaqti jar majrur, jar majrur. Alhaqti majrur karena sebelumnya didahului oleh huruf jar yaitu ba. Naam. Muqati'i. Mujaban mujaban au manfiyan nahu ja'al musafiruna illa umatiyan la amti'atahu illa amti'atahu ma ja'al musafiruna illa amti'atahu minhu qawluhu ta'ala wa lahum bihi min ilmin illa ilati ba'adhan wa ma lihadin indahu min ni'matin tujza illa bidwa'a wa hukum mustasna dengan illa mungkoti. Masih ingat illa mungkoti apa? Apa? Mustasnanya bukan jenis dari mustasna minhu. Contohnya apa? Kaum itu datang kecuali keledai. Contohnya ja'al qawmu illa himaron, misalnya ja'al qawmu illa himaron, kaum itu datang kecuali keledainya. Berarti mustasna minhu bukan bagian dari mustasna, bukan bagian dari mustasna. Idza kana mustasna bi illa munqati'an, jika mustasna dengan illa adalah istitsna yang munqati' terputus, falaisa fihi illa nasbu, maka tidak ada di mustasna ini hukumnya kecuali dia harus nasab. Maka mustasnanya harus nasab. Dengan illa sama saja apakah kalamnya mujab atau manfi, apakah kalamnya mujab atau manfi. Contohnya ja'al musafiruna illa amti'atahum, orang-orang musafir telah datang kecuali barang-barang mereka. Amti'atahum barang-barang mereka, barang-barang, maka ini tidak termasuk jenis dari musafir. Berbeda kalau kita kan illa zaidan, illa illa waladaini misalnya, atau illa illa siapa misalnya, illa aliyan, illa muhammadan, maka itu orang. Kalau orang berarti masih sejenis dengan musafir, masih bagian dari musafir. Tapi ini bukan orang, bukan musafir, tapi amti'atahum barang-barang mereka. Maka amti'atahum wajib nasab. Begitu juga maja al-musafiruna illa amti'atahum, maja al-musafiruna illa amti'atahum. Dan di antara firman Allah Ta'ala, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhanni, mereka tidak memiliki ilmu tentangnya kecuali mengikuti sangkaan saja. Mengikuti perangsangkaan, sangkaan, maka ini menurut salah satu i'rabnya pendapat jumhur, maka ini istisnanya mengkotik karena ittiba' adh-dhanni bukan bagian dari ilmu. Ittiba' adh-dhann bukan bagian dari ilmu, maka illat tiba'a mansub sebagai mustatsna munqati' dan hukumnya wajib mansub. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a mansub. Tidak ada bagi seseorang pun di sisinya dia memiliki satu nikmat yang dibalas kecuali hanyalah dia mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Illa bitigha'a, maka di sini mansub mustatsna munqati'. Surat Al-Lail. Nah, di sini ada dirinci, dirinci yang mewajibkan dia nasab itu adalah Hijaziyin, adalah orang-orang Hijaz, adalah bahasanya Hijaz. Yang mewajibkan nasab adalah bahasanya Hijaz. Sedangkan bahasanya Tamim, Banu Tamim itu boleh itba, boleh juga sebagai itba badal. Sebagai mengikuti. Jadi kalau bahasanya Bani Tamim, Banu Tamim boleh ja'al musafiruna illa amti'atuhum. Kalau bahasanya Banu Tamim, ja'al musafiruna illa amti'atuhum. Tapi kalau bahasanya Hijaz dan ini yang dipakai di Al-Qur'an, maka semuanya wajib nasab. Nasab saja, tidak boleh badal. Nah, afwan ya, ketika nafinya ya, ketika nafi. Ma hadara al-qawmu illa farasun. Boleh. Allahu a'lam. Terus. Antakuna. Antakuna istisna'i wa fi ghayru antakuna fi ghayru. Wairi wairu boleh. Sifatan. Maksudnya wal amiluna berarti harus. Itu wal amilina sih. Terus. Walau aradan istisna'i. Istisna'an. Lalu istisna'a. La nasoba. La nasoba ma ba'da illa. Lianna al-kalama. Taman, tamun, mujabun. Nam, illa bimakna ghairu. Illa maknanya ghairu. Illa tapi maknanya selain. Al-aslu fi illa, asal dari illa itu adalah dia sebagai istisna. Dan ghairu itu asalnya sebagai kata sifat. Ghairu itu asalnya sebagai wasfan, sebagai kata sifat. Ya. Nam. Wa qad yakunu illa, dan terkadang illa bimana ghairu, maka fatakunu hiya wa ma ba'daha, maka jadilah dia dan yang sesudahnya menjadi sifat bagi yang sebelumnya. Kama fil hadis, sebagaimana katakan dalam hadis, annasu halaka illa al-alimun, manusia itu semuanya apa? Binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang berilmu semuanya binasa kecuali orang-orang beramal. Dan orang beramal binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Maknanya annasu ghairul alimina halaka. Jadi illa itu maknanya ghairu. Annasu ghairul alimina, manusia selain orang yang berilmu halka atau halaka. Wal alimuna ghairul amilina halaka. Wal amiluna ghairul mukhlisina halaka. Wal arada al istithna, seandainya dia berarti siapa sini? Jenis paling di sini ke nabi berarti ya. Seandainya Nabi menginginkan istitsna, lana sobab, maka tentulah Nabi menasobkan ma ba'da illa, menasobkan sesudah illa. Karena kalamnya adalah tam mujab. Seandainya diinginkan istitsnanya, seandainya menginginkan istitsna, maka tentulah annasu halaka illal alimin, wal alimuna halaka illal amilin, wal amiluna halaka illal mukhlisin. Itu yang dikatakan di sini. Nah, jadi di sini sebagaimana yang di asalnya itu beliau mengambil dari Jami'ud Durus. Kalau Anda cari di sini di islamweb.net ada pertanyaan tentang hadis ini, dikatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini hadis yang tidak sahih. Ya, termasuk bahkan Syekh Albani rahimahullah memasukkannya dalam silsilah dhaifah dan mengatakan hadisnya adalah maudhu'. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Terus berarti dari segi apa sanad, maka ini apa tidak sahih, tidak sahih. Kemudian dari segi makna atau dari segi i'rab, dari segi i'rabnya dari segi i'rabnya ada yang ada mengatakan seperti ini. Berarti ini tidak bisa dinisbatkan ke Nabi ya. Mungkin ini hanya perkataan apa? Perkataan bijak saja, perkataan apa? Kata-kata mutiara gitu, patah-patah gitu. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Dari segi i'rabnya ya dikatakan di sini yang harusnya sebenarnya adalah al-alimin, al-amilin dan al-mukhlisin. Harusnya majrur. Harusnya mansub. Karena kalamnya tam mujab. Tapi ada yang mengatakan dia marfu sebagai taukid. Taukid bagi domir atau badal katanya. Dan di antara para ahli nahwu ada yang mentakwil bait ini. Bukan itu bait ya. Nah, ada juga yang mengatakan seperti ini, annasu ghairu najina illal alimun. Dan ada takwil-takwil yang lain. Dan di sini dikatakan hadis ini dusta atas nama Nabi ya. Di Islam Way atau recall islamway.net juga dikatakan Syekh Albani mengatakan hadisnya maudhu. dan beliau mengatakan yang benar harusnya adalah al-alimin al-amilin al-mukhlisin katanya. Malah dikritik juga ya. Harusnya al-amilin al-alimin al-amilin al-mukhlisin. Kemudian kita masuk ke ghairu dan siwa. Taqaddama badalinya itu. Sebelumnya tadi contoh illam bimana ghairu ada yang mencontohkan dengan firman Allah Ta'ala laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Ya, ada yang mencontohkan dengan kalimat itu, contoh yang illa bimana ghairu. Kalau misalnya hadis ini tidak bisa, hadis yang maudhu ini tidak bisa dijadikan hujah. Ada yang menjadikan hujah itu laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya ada, seandainya ada di langit dan bumi itu sesembahan selain Allah, lafasadata, maka tentulah keduanya akan rusak. Ya. Surat Al-Anbiya. Laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Terus surat Al-Anbiya ayat berapa ya? Ada yang mencontohkan dengan itu. Ai ghairullahi. Maknanya adalah alihatun ghairullah. Karena di sana na'at dari alihatun. Jadi dia na'at dari alihatun. Laukana fihi ma alihatun illallahu. Surat Al-Anbiya ayat 22 ya. 6. Hukum mustatsna dan ghairu dan siwa, mustatsna dan ghairu dan siwa, maka dia majrur selamanya, dia sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan ghairu dan siwa adalah hukum isim yang terletak sudah illah. Ya, kenapa beda dengan hukum illah? Karena illah adalah huruf, sedangkan ghairu dan siwa adalah isim. Ya. Illah harful istitsna, sedangkan ghairu dan siwa adalah ismul istitsna. Sedangkan khala, ada dan hasya nanti bisa harful istitsna, bisa juga fi'lul istitsna. Bisa huruf, bisa fi'il. Maka dia di sini harus majrur selamanya karena dia sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan hukum ghairu dan siwa adalah persis dengan hukum isim yang terletak sudah illah. Maka ja'al qawmu ghairu khalidin. Kalau kita pakai illa, illa khalidan. Illa khalidan. Kalau pakai ghairu, ghairu khalidin. Hukum khalidan yang di illa itu berubah. Ya, atau di sini di... dijadikan hukum ghairu. Kalau kita katakan jal qomu illa khalidan, khalidan wajib nasab, maka di sini yang wajib nasab adalah ghairunya. Khalidan wajib sebagai naibul fa'il, mudhaf ilaih. Karena kalamnya ta mujab, majaa ghairu khalidin ahadun. Karena mustatsnanya mendahului mustatsna minhu, maka juga wajib nasab. Sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Mahtaraqatid daru ghairul kutubi. Rumah itu tidak terbakar selain kitab-kitabnya, selain buku-buku. Istitsnanya mengkote. Kenapa mengkote? Nah, buku bukan termasuk jenis dari rumah. Kalau kita katakan misalnya kecuali apa? Atapnya atau kecuali apa namanya? Pondasinya atau kamarnya, maka ini istitsnanya muttasil. Tapi ini mengkote karena kutub bukan bagian dari ad-dar, bukan termasuk jenis rumah. Maka istilahnya mengkotik. Maka ini wajib nasab menurut Hijaz tadi dan boleh badal menurut Banu Tamim. Bahasanya Banu Tamim, bahasanya Banu Tamim boleh dikatakan mahtaraqatid daru ghairu al-kutubi. Majal qawmu ghairu khalid nasab sebagai istifna. Dan juga boleh sebagai badal. Karena apa? Taman manfiyah. Majal qawmu ghairu khalidin. Majal ghairu khalidin nakis. Nakis sebagai fa'il. Rafa' sebagai fa'il. Marwatu ghairu khalidin mansub naibul maf'ul bih. Mamartu bi ghairu khalidin majar majrur. Kemudian. Ma'adiyatun. Ma'adiyatun. Ianya enggak tashrid. Ma'adiyatun. Duminat. Duminat. Makna. Illa. Illa. Illa. Illa. Illa. Illa. Illa. Illa. Illa. Illa. Illa. Fastusniya biha. Fastusniya biha kama yustasna billah. Yustasna. Wazu. Wajarrihi. Nasbu. Ahrufu, ahrufu. Awe. Nasbu ikhola wa ada kasirun wal jarru. Yalzamu fihi nasbu lahu najahat tulabu wa qala Muhammadan. Nah, hukum sanad dan khola ada dan hasya khola ala dan hasya adalah af'alun madhiyah, fi'il fi'il madhi yang dumminat, yang diberikan kandungan makna illa, ya ditadmin, diberikan makna illa istitsnaiyah, yang istitsnaiyah. Fastufniya biha, maka dikecualikanlah dengannya sebagaimana juga dikecualikan dengan illa. Dumminat tadi ya, mimnya tasydid. Dumminat makna illa. Hukum mustatsna dengannya boleh nasab. Nah, dan dia af'alul madhi fil madhi yang apa? Jamid, fil madhi yang jamid. Bukan mutasarrif, yang bisa ditasrif, ya. Dia cuma ada fi'il madhi jamid, enggak ada fi'il mudhari' dan fi'il amarnya. Dan hukum mustatsna dengan khola dan hasya boleh nasab dan jar. Boleh nasab dan jar, maka nasab bahwa dia sebagai fi'il madhi, wa ma ba'daha dan mustatsna sesudahnya, isim sesudahnya sebagai maf'ul bih. Dan sedangkan jar bahwa dia sebagai huruf jar. Maka sesudahnya majrur dengan huruf jar. Contohnya ja'al qaumu khala aliyan atau khala aliyin. Kalau kita ja'al qaumu khala aliyan, maka i'rabnya khala fi'il madhi wal fa'il. Fa'ilnya gimana? Dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Maka ini salah satu tempat di mana dhamir huwa mustatirnya wujuban. Hukum asalnya huwa dhamir mustatirnya jawazan, tetapi di sini maka dhamir mustatir huwanya wujuban. Sedangkan aliyan adalah maf'ul bih bagi khola. Sedangkan kalau aliyin, maka i'rabnya khola harfu jar, aliyin majrurun bi khola. Majrur bi khola. Wa nasbu bi khola wa ada katsir. Nasab dengan khola dan ada ini banyak, sering. Sedangkan jar keduanya jarang, sedikit. Karena khola dan ada ini lebih sering dia dianggap sebagai fi'il daripada huruf jar. Lebih sering di kalam Arab dia dianggap sebagai fi'il madhi, bukan huruf jar. Sebaliknya untuk hasya, kebalikannya, wal jaru bi hasya kathir, jar dengan hasya ini banyak, nasab sesudahnya sedikit. Untuk hasya maka di kalam Arab lebih sering dia digunakan sebagai huruf jar daripada sebagai fi'il. Adapun idza dakhalat, jika masuk ma nafiyah kepada khola dan ada, berarti menjadi ma khola dan ma ada, hasya masuk enggak? Enggak. Ya, hasya enggak masuk di sini. Khola sama ada saja. Fa yalzamu fihi nasbu, maka wajib baginya nasab. Contohnya najahat tullabu ma khola Muhammadan. Ma khola Muhammadan. Enggak boleh ma khola Muhammadin. Berarti kalau ada ma, maka wajib mansub ma khola Muhammadan atau ma ada Muhammadan, wajib mansub. Kenapa? Sebelumnya ma di sini yang lebih tepat adalah bukan ma nafiyah tapi ma masdariyah. Ma masdariyah. Ya, ma-nya adalah ma masdariyah. Ma yang fungsinya apa? Jika dia digabung dengan fi'il sesudahnya maka ditakwil masdar. Ini sebagaimana juga yang di kitab asalnya di Jami'ud Durus Al-Arabiyah dikatakan ma-nya adalah ma masdariyah, sebagaimana juga di kitab-kitab yang lain ma-nya adalah ma masdariyah. Di sini dikatakan wa idza quturinat bi khala wa ada, wa idza qatarunat bi khala wa ada ma al-masdariyah wajib nasbu ma ba'daha, bukan ma nafiyah. Karena ma itu banyak jenisnya, ada ma nafiyah, ada ma masdariyah, ada ma istifham, ada ma mausuliyah, ada ma apa lagi? Ada ma al-kafah, ma yang ditambahkan ke inna, jadi innama. ada lagi mazaidah di taukid dan lain-lainnya. Ada ma nakirah tamah dan lain-lain ma itu. Maka ma yang di sini adalah ma masdariyah, sehingga dia ditakwil jadi masdar dengan yang sesudahnya. Dan kita tahu ma masdariyah boleh enggak masuk ke huruf. Ma masdariyah itu khusus masuk ke fi'il. Ma masdar khusus masuk ke fi'il. Makanya tadi masuknya cuma ke khola dan ada saja, ke hasya tidak. Jarang masuk ke hasya karena hasya tadi lebih sering dia huruf. Ketika masuk ke fi'il maka wajib nasab. Maka khola dan ada dalam keadaan masuk dimasuki oleh ma masdariyah maka wajib nasab. Ketika dimasuki ma masdariyah apa dong ini? Apa takdirnya? Am sini juga ma masdariyah ya di apa namanya? Ta'jilun nada katakan wa ma khola wa ada falahuma halati kama dzakal musannif al-ula an tataqaddamahuma ma al-masdariyah fayajibu nasbul mustatsna bihima ala annahu maf'ulun bih. Kita juga ma masdariyah sini. Ana belum sejauh yang ana baca belum menemukan yang dikatakan senamanya adalah manafiyah. Imannya ma masdariyah. Terus takwilnya apa? Takwilnya adalah ditakwil jadi ma khola najahattullabu, takdirnya adalah najahattullabu mujawizina muhammadan. Takdirnya adalah mujawizin. Karena khola bimakna jawaza. Khola bimakna jawaza. Kenapa kalau enggak manafiyah agak berbeda? Kalau manafiyah maka artinya nantinya jadi apa? Para murid, kalau ma masdariyah maka artinya biasa najahatullah buma khola Muhammad dan para murid itu lulus kecuali Muhammad, tidak ada berubah karena ma-nya ma masdariyah. Tapi kalau ma-nya nafiyah, apa, para murid itu lulus tidak terkecuali, tidak kecuali, berarti jadinya ya Muhammadnya ikut lulus jadinya. Maka ini dari segi makna pun bisa merubah makna. Maka Allah alam yang lebih tepat adalah ma-nya ma al-masdariyah. Contohnya adalah di syair ala kulli syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Ma khalallaha batil. Kemudian kemudian misalnya adalah yang ke-7 sama 8 yaitu illaisa dan layakunu. Ada tul istisna yang ke-7 dan 8 adalah laisa dan layakunu. Laisa dan layakunu adalah termasuk fil-fil nakis. Ya, dari kana, ya kana yakunu, laisa juga akhwatnya kana yang merofakkan isim dan menasabkan khobar, tapi waqad yakunani bimana illa. Keduanya terkadang bermakna illa. Qad masuk ke mudhari, berikan faedah taklil. Terkadang keduanya bermakna illa al-istisna'iyah, pengecualian. Maka dikecualikanlah dengan keduanya sebagaimana dikecualikan dengan illa. Wal mustatsna bihima, dan pengecualian dengan keduanya ini mustatsna dengan laisa dan layakunu wajib nasab. Enggak boleh rafa dan yang lainnya. Karena li'annahu khabarun lahuma. Karena mustatsna sebagai khabar bagi keduanya. Contohnya ja'al qaumu laisa khalidan. Kaum itu datang selain Khalid, kecuali Khalid. Nah, maka di sini laisa khalidan sebagai i'rabnya khabar laisa. Khabar laisa. Terus isim laisanya kemana? Isim laisanya dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Nah, di sini juga termasuk tempat yang huwa dhamir mustatirnya wujuban. Karena huwa secara asal domir mustatirnya jawazan, tapi kalau ini mustatirnya wujuban. Takdirnya apa? Huwanya kembali ke ba'du, kembali ke ba'dul qawm. Ja'al qawmu laisa ba'dul qawmi al-ja'ina khalidan. Kaum itu datang, tapi sebagian dari kaum yang datang tersebut tidak termasuk khalid. Itu kalau di sini katanya ininya takwilnya. Takdir takdir dhamir huwanya. Atau jal qawmu la yakunu khalidan. Sama isim yakunu di sini, isim kana atau yakununya wajib dhamir musatir wujuban takdirnya huwa. Maknanya ja'u illa khalidan. Selesai dari pembahasan mustasna. Mustasna ada pembahasan dengan mustasna dengan illa, dengan ghairu siwa, dengan khala ada hasya dan laisa dan la yakunu dengan hukumnya masing-masingnya. Kita masuk ke pembahasan hal. Isim mansub yang keberapa ini di sini? Sudah kesekian ya. Selesai hal nanti tamyiz, habis itu munada, baru selesai mansub. 6. Al-halu huwa ismun yuzkaru libayanin. Libayani. Libayani hayati al-fa'ilun. Fa'ili. Al-fa'ili au maf'uli. Awil. Awil maf'uli hinan. Hina. Hina uku'al. Ku'i. Hadara al-dayfu raqiban. Ra'aitu Muhammadan masru'an. Musri'an. Fakalimatu raqiban tabayyanu. Tubayyinu. Tubayyinu halal. Halal fa'il. Halal fa'ilu. Fa'ili. Halal fa'ili al-dayfi. Al-dayfu. Hudurihi. Hina hudurihi. Wa kalimatu masru'an. Musri'an. Musri'an. Tubayyinu halal maf'uli bihi Muhammadan. Waqta. Waqta ar-ru'iyati. Tar-ru'iyati. Ar-ru'iyati. Wa kalimatu raqiban wa musri'an. Tusamma halan. Wal ismu alladhi tabayyanat hayatuhu yusamma sahibul hali. Nah, hal adalah isim yang yuzkaru, yang disebutkan. Libayani untuk menjelaskan hay'ah, keadaan fa'il atau maf'ul bih. Keadaan fa'il atau maf'ul bih. Hina waqu'il fi'li, ketika terjadi fi'il. Ketika terjadi fi'il. Contohnya hadarad dhaifu raqiban, tamu datang. Gimana datangnya? Raqiban, sambil berkendara. Maka hal ini adalah jawaban dari pertanyaan kaifa. Jadi jawaban dari pertanyaan kaifa. Bagaimana cara datangnya si tamu tadi? Ya, raqiban, sambil berkendara. Hadarad dhaifu raqiban. Ya, maka di sini raqiban sebagai hal, ad-dhaifu sebagai sahibul hal. Ad-dhaifu sebagai sahibul hal. Ya, sahibul hal adalah yang dijelaskan keadaannya, yang diterangkan keadaannya. Ya, raqiban sini keadaan dari ad-dhaif. Dan ad-dhaif sini sebagai fa'il. Ra'aitu Muhammadan musri'an. Aku melihat Muhammad musri'an. Tentunya ra'aitu di sini melihat mata, melihat dengan mata. Ya, karena kalau ra'aitu melihat dengan bimakna yakin, maka dia maf'ul bih musri'an. Tapi ra'aitu sini basariyah, ra'a al-basariyah, melihat dengan mata. Bukan akhwatnya dhanna, bukan ra'a akhwatnya. Aku melihat Muhammad itu sambil tergesa-gesa, sambil cepat-cepat. Tergesa-gesa dia datangnya. Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Gimana aku keadaan Muhammad ketika aku melihat dia? Itu musri'an. Sambil tergesa-gesa. cepat-cepat. Maka kata rakiban tubayyinu menjelaskan keadaan fa'il ad-daif hina hudurhi, ketika kehadirannya, ketika waktu hadirnya. Sedangkan kalimat musri'an menjelaskan hal maf'ul bih, yaitu Muhammadan, waqta ru'yah, ketika waktu melihat. Maka kata rakiban musri'an tusamma halan, disebut sebagai hal. Wal ismu, dan isim yang tabayyanat hayatuhu, yang keadaannya itu sudah jelas, ya, yang keadaannya jelas, disebut dengan apa? Sahibu al-hal, pemilik hal, pemilik hal. Ada berapa yang perlu ditambah sini? Hal yang pertama, hal itu harus isim fadlah. Harus isim fadlah. Bukan umdah. Hal itu adalah fadlah, bukan umdah. Apa maksud fadlah dan umdah? Fadlah adalah yang unsur tambahan di dalam kalimat. Fadlah unsur tambahan dalam kalimat. Sehingga dia ditambahkan sesudah kalimat lengkap. Sudah musnad dan musnad ilaih. Sudah mubtada dan khobar, baru tambahkan fa'il hal. Sesudah apa namanya? Fi'il fa'il, tambahkan hal. Karena dia pelengkap. Dia pelengkap dan bukan unsur inti, dalam kalimat. Kemudian di sini dikatakan dia menjelaskan fa'il atau maf'ul, maka ini ada kekurangan. Ada sedikit kurang, karena bukan hanya menjelaskan karena fa'il dan maf'ul saja. Bisa jadi menjelaskan keadaan naibul fa'il, menjelaskan keadaan mubtada, khobar. Maka di sini hayatil fa'ili atau maf'ul, maka ini kurang menyeluruh kalau hanya dikatakan dia menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul bih. Karena nanti di bab selanjutnya bukan hanya fa'il dan maf'ul bih, atau bukan hanya fa'il dan maf'ul, ada yang lain-lainnya. Sehingga di sini lebih tepat dikatakan ismun yudhkaru li bayani hayati sahibihi atau sahibiha. Ya, isim yang disebutkan untuk menjelaskan hayah, keadaan dari sahibnya. Sahibul halnya. Itu yang lebih lengkap, lebih menyuruh daripada dikatakan keadaan fa'il atau maf'ul saja. Karena bukan hanya fa'il atau maf'ul nanti yang sebagai sahibul hal. Bisa juga yang lain-lainnya. Sebenarnya yang akan dibahas selanjutnya. Jadi di sini hal ini ada sebenarnya ada tiga unsur, ada halnya, ada sahibul hal, dan ada amil nanti. Ada amilnya di pembahasan sesudahnya. 6. Salli qa'iman. Amar salli qa'iman. Naibi. Khuliqa. Insanu. Qalim. Hilalu. Maaf. Sayri. Laila. Af'alu. Khaira. Mahabbata. Mujarradatan. Nah. Mudhlimatan. Isim yang takunu lahul hal, yang hal itu bisa baginya. Yang takunu lahul hal, yang dia bisa memiliki hal, atau istilah lainnya apa? Isim-isim yang bisa menjadi sahibul hal. Hal itu bisa taji'ul hal, hal itu datang bisa dari fa'il. Bisa dari fa'il. Salli qa'iman. Ya. Fa'il lam tastati' faqa'idan ila akhiri. Fa'il lam tastati' fa'ala janbin. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Maka di sini qa'iman hal, sahibul halnya dhamir mustatir wujuban takdirnya anta. ya, fa'il dari sholli, fa'il dari sholli, sholli fil amr, sholla yusholli, sholatan atau tasliyatan, musholli musholan, sholli. Dia ada domir antanya, maka qa'iman sebagai hal dari anta. Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Atau dari naibul fa'il wa khuliqal insanu dha'ifan, manusia diciptakan dha'ifan, dalam keadaan lemah. Dha'ifan hal dari sahibul halnya al-insanu, dan al-insanu sebagai naib naibul fa'il. Juga dari mubtada, anta mujtahidan akhi, engkau saudaraku dalam keadaan bersungguh-sungguh, engkau dalam keadaan bersungguh-sungguh wahai saudaraku. Maka mujtahidan di sini hal dari anta. Nah, apakah hal bisa dari mubtada? Maka ini khilaf. Apakah hal bisa, bisakah mubtada sebagai sahibul hal? Maka ini ada khilaf. Si bawah dan yang mengikutinya mengatakan bisa, dan dikatakan inilah yang rajih, karena ada di dalam Al-Qur'an, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Nah. bukannya itu contohnya. Itu nanti yang khobar. Atau yang lain lah, atau mungkin dari kalam-kalam Arab yang lain. Maka di sini mujtahidan hal dari si anta, hal dari sahibul halnya itu anta. Dan bisa juga dari khobar, hadzal hilalu tali'an. Ini adalah hilal yang dalam keadaan terbit. Hilal yang dalam keadaan dia muncul, tampak, terbit. Maka tali'an sebagai hal dari siapa? Al-hilalu. Atau dari maf'ul bih, atau dari, ini berarti lima maf'ul nih. Lima maf'ul. Maf'ul bih, la tashrubil ma'a harron, jangan kau minum air yang dalam keadaan panas. Harron sebagai hal dari al-ma'ah. Atau maf'ul mutlak, sirtu sayri, aku berjalan dengan perjalananku hasisan, dalam keadaan cepat. Hasisan sini buru-buru ya. Sahibul hal dari siapa? Sayri. Dari sayri. Dari maf'ul mutlak, sirtu sayri, sayri masdar dari sirtu, dari saro. Aku berjalan dengan perjalananku yang cepat. Atau dari maf'ul fih, sirtul layla, aku berjalan pada malam ini, atau pada suatu malam, muzliman, dalam keadaan gelap, dalam malamnya dalam keadaan gelap. Al-layla atau muzliman, hal dari al-layla, hal dari si al-layla. Sahibul halnya siapa? Al-layla. Atau maf'ul yajlih, af'alul khairu, aku melakukan kebaikan. Mahabbatal khairi, karena mencintai, menyukai kebaikan tersebut. Mahabbata sebagai maf'ul li ajli. Mujarrodatan, dalam keadaan terbebas dari riya. Dalam keadaan mujarrodatan di sini hal dari mahabbata, hal dari mahabbata. Dalam keadaan kecintaan terhadap kebaikan tersebut, terbebas dari riya. Atau hal dari mujarrodat, hal dari mahabbatan, jelas iya enggak? Atau hal dari sayanya? Li ajli. Karena dia mu'annas, mujarrodatan mu'annas, karena dia mahabbah mu'annas. Kalau misalnya hal dari sayanya, maka bukan mujarrodatan juga berarti. Af'alul khairu mahabbatul khairi, apa? Jaridan mungkin, atau apa? Mujarrodan anir riya. Di sini dari mahabbata al-khair, hal dari mahabbah, kecintaan dalam kepada kebaikannya itu, yaitu dalam keadaan terbebas dari riya, terhindar dari riya. Atau dari maf'ul ma'asaru aliyun wal layla, Ali berjalan bersama malam, muzlimatan, dalam keadaan malam itu gelap. Berarti di sini kalau kita katakan isim yang bisa jadi hal, sahibul hal siapa aja? Fa'il, naibul fa'il, tada khobar, tambah apa? Wah, maf'ul bih, maf'ul mutlak, seterusnya. Kalau mubtada bisa, maka dikiaskan dengan isim kana, isim inna itu juga bisa. Jadi kalau mubtadanya bisa, maka bisa begitu juga dengan isim kana, isim inna, bisa juga apa? Maf'ul awalnya dhanna. Dan sebenarnya ada yang lain-lain yang dikhilafkan. Apakah maf'ul bih bisa enggak maf'ul mudhaf ilaih atau mudhaf bisa enggak? Maka ini juga ada khilaf di situ. Yang lain-lainnya ada khilaf. Mudhaf ilaih maksudnya. Mudhaf ilaih, dan yang lebih kuat mudhaf ilaih juga bisa tapi dengan syarat-syaratnya. Apakah bisa hal dari mudhaf ilaih? Ya, apakah bisa hal dari mudhaf ilaih? Maka ini jumhur mengatakan boleh tapi dengan syarat-syaratnya. Di antaranya mudhaf bagian dari mudhaf ilaihnya, dan mudhaf bimanzilatil juz'i min mudhaf ilaih, ada banyak juga syaratnya. Contohnya adalah ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepadanya, kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Jami'a hal dari siapa? Dari kum. Contohnya lagi adalah anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Ibrahim itu hanifa. Hanifanya siapa? Ibrahimnya. Jadi bisa hal mudhaf ilaih sebagai sahibul hal. Mudhaf ilaih sebagai sahibul hal tapi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Mungkin ini tidak disebut di sini karena cukup agak panjang juga pembahasannya. Dan ada khilaf-khilafnya juga di sana. Jadi di sini diringkas oleh beliau, beliau tidak menyebutkan mudhaf ilaih, tidak menyebutkan mudhaf. Kalau mudhaf jelas ya, kalau mudhaf pasti. Kalau mudhaf itu pasti dia fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar atau yang lainnya ya. Kalau mudhaf pasti dia termasuk dari kedudukan yang sebelumnya, fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Yang masalah adalah mudhaf ilaih. Dan juga mungkin yang dimasalahkan di sini juga majrur dengan huruf jar bisa enggak? Majrur dengan huruf jar. Isim yang majrur yang huruf jar bisa enggak sebagai sahibul hal? Marartu bihindin raqibatan. Marartu bihindin raqibatan. Ya, sehingga ana boleh juga kan. Nanti ada juga contoh-contoh di sini. Wallahu a'lam. Kita masuk ke amil hal dan sahibul hal. Rabbana asifa. هذا بعلي شيخا إن هذه أمتكم أسدون سرورا أو مدعيا أبايا أدعى لعلك harusnya da'iyan, harusnya bukan da'iyan. Kalau mengajak artinya da'iyan. Nanti lihat dulu. Al-Farasu wasfan lahu fil ma'na fa idza qulta waja'al jundu mufiran kalimatu mudda'iyan, betul ya, ini mudda'iyan katanya, mudda'iyan adalah fa idza qulta waja'al jundu mufiran kalimatu waja'a wa 'amil Ghafiran. Halun. Amil hal dan sahibul hal. Tahtajul hal, hal itu butuh kepada amil dan sahib. Hal butuh kepada dua hal. Hal butuh kepada dua sesuatu, dua benda. Amil dan sahib. Amil dan sahib. Ya. Yeah. Dia enggak mau sendirian ya, dia juga kesepian kalau enggak ada amil dan sahibnya. Dia butuh ya. Dia butuh kepada amil dan sahib. Dia juga makhluk sosial. Nah, fa'amiluha, maka amilnya adalah fi'lun. Nah, amilnya fi'il atau shibuhuhu atau mirip fi'il. Atau ma'fi'manahu atau yang semakna dengan fi'il. Jadi ada tiga. Fi'il, shibuhu fi'il, mirip dengan fi'il, dan yang semakna dengan fi'il. Fal fi'il, fi'il contohnya faraja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifa. Maka Musa pun kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, asifan dan penuh penyesalan. Maka di sini halnya siapa hal di sini? Ghadbana sama asifa, ada dua hal di sini, ghadbana sama asifa. Aina sahibul hal? Musa wa amil. Amilnya raja'a. Amilnya adalah raja'a. Kembali. Yang dimaksud dengan syibhil fi'li, yang maksud dengan apa, yang mirip dengan fi'il adalah sifat, kata-kata sifat al-mushtaqqah, sifat-sifat mushtaq yang diambil dari fi'il. Beliau mengatakan sini sifat yang mushtaqqah minal fi'li, yang diambil dari fi'il. Mungkin ini pendapatnya Basrah, pendapatnya Kufah. Kalau Basrah, sifat ini diambil dari masdar. Ini khilaf, asal kata itu masdar atau fi'il madi. Seperti isim fa'il dan isim maf'ul dan yang lainnya, sifat musyabbahah, ya, apa? apa namanya? Sighah mubalaghah dan yang lainnya. Seperti isim fa'il dan isim maf'ul, kata-kata sifat. Isim tafdil. Wa ghairihima dan yang lainnya, contohnya ma musafirun khalilun masyian. Khalil tidak bersafar, masyian dalam keadaan berdiri. Berdiri, berjalan. Maka yang jadi amil siapa sini? Musafirun. Khalilun sebagai sahibul hal. Kalau i'rabnya sebagai apa? Bisa sebagai apa? Mubtada muakhar atau sebagai fa'il, sadda masaddal, khobar. Masyian sebagai hal, masyian sebagai hal. Berarti musafirun. Yang dimaksud dengan makna fi'il, jadi kan tadi ada tiga ya, fi'il. Terus syibuhu fi'il sama makna fi'il. Yang maksud dengan makna fi'il nih, yang tujuh ini nih. Pertama isim isyarah. Hadza Khalidun muqbilan. Ini Khalid dalam keadaan datang. Maka hadza sebagai amil bagi muqbilan. Muqbilan hal, Khalidun yang sahibul hal, dan hadza adalah amilnya isim isyarah. Nah, dia mengandung makna fi'il. Dan seperti firman Allah Ta'ala, wa hadza ba'li syaikha, ini suamiku, dia adalah udah tua. In hadza la syai'un ajib. Ini itu istrinya Nabi Ibrahim, diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak, itu Ishak, habis itu Yakub. Maka beliau mengatakan apa? Dia kagum, terheran dan mengatakan, wa hadza ba'li syaikha, ini suamiku udah tua. Gimana bisa beranak lagi? Wa hadza ba'li syaikha. Hadza nam yang jadi syad sini, yang isim isyarahnya mana? Hadza sebagai amil bagi syaikha. Syaikha ini hal, ba'li sahibul hal. In hadhi ummatukum ummatan wahidatan, sungguh ini adalah umat kalian dalam keadaan umat yang satu. Ya, yeah. Hadhi ummatukum ummatan wahidatan. Ummatan wahidatan, ummatan sebagai hal, mansub sebagai hal. Dan yang jadi ini ya, mana isim isyarahnya? Hadhihi sebagai amilnya. Yang kedua adalah isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Contohnya apa sih itu? Soh, sakitan. Diamlah engkau dalam keadaan diam. Diamlah engkau dalam keadaan diam. Sakitan sebagai hal, ambilnya adalah soh. Nazali musri'an. Nazali bimakna inzil. Turunlah kamu dalam keadaan cepat. Turunlah cepat-cepat. Fa'ali, nam. Bisa fa'ali itu sebagai isim fil amr ya. Fa'ali itu bisa sebagai isim fil amr. Wazan fa'ali diambil dari sulasi mujarrad. Contohnya nazali. Contohnya lagi apa? Dorobi. Dan yang lain-lainnya. Wazan fa'ali. Nah, di sini isim fi'il amr, tapi kalau di ininya di jamir durusnya dikatakan isim fi'il aja. Isim fi'il saja mencakup bukan hanya fi'il amr, fi'il madi dan fi'il mudhari'nya juga. Kemudian ada waktu tashbih, alat-alat untuk tashbih untuk menyerupakan apa saja alat menyerupakan? Kaf, ka'anna, ya. Ya, kaf sama ka'anna. Ka'anna aliyan mukbilan asadun. Seakan-akan Ali yang dalam keadaan menghadap ini, datang ini, seakan-akan Ali yang dalam keadaan datang, dia seperti singa. Ka'anna aliyan mukbilan, mukbilan hal dari Ali. Ka'anna sebagai amilnya, ka'anna sebagai amilnya. Ka'anna aliyan mukbilan, seakan-akan Ali yang menghadap ini asadan, dia seperti singa. Yang keempat ada waktu tamani wa taraji. Alat untuk tamani dan taraji. Tamani apa? Alat untuk tamani. Ada watnya. Laita. Bisa juga lau, bisa juga. Kalau taraji la'alla, taraji la'alla. Dan bahkan bisa terkadang laita menjadi bermana la'alla dan la'alla bermana laita. Laita sururu daiman indana. Semoga seandainya kebahagiaan itu, kesenangan itu apa daiman senantiasa selamanya indana di sisi kita. Maka nilai ta tamanni enggak mungkin terus berbahagia. Tilkal ayyam nudabiluha bainan nas. As-surura daiman. Yang jadi amil siapa? Yang jadi amil adalah laita. Ya, jadi hal daiman. La'allaka mudda'iyan 'alal haqqi. Semoga engkau menjadi orang yang menyeru kepada kebenaran. Mudda'iyan. Mudda'iyan sebagai tambah halnya yang mana di sini? Mudda'iyan itu. Mudda'iyan sebagai hal, 'alal haqqi sebagai khabar la'alla ya. Kafnya sebagai sahibul hal, la'alla sebagai amil. Yang kelima ada waktu istifham, alat untuk istifham. Kaifa anta qa'iman? Kaifa anta qa'iman? Bagaimana kabarmu wahai kamu yang sedang berdiri? Bagaimana kabarmu kamu sedang berdiri? Kaifa anta qa'iman? Dan firman Allah Ta'ala, "Famalahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Ya, surat apa ini? Mudatsir. Apa urusan mereka-mereka itu apa berpaling dari peringatan? Mu'ridin sebagai hal, fama lahum, ma sebagai istifham, sebagai apa? Amil. Jar dan majrur, al-farasu laka wahdaka. Apa, kuda itu milikmu sendiri. Kuda itu milikmu sendiri. Wahdaka sebagai hal dari kaf, hal dari kaf. Ya. Karena wahdaka itu artinya sendirian. Yang sendirian ini kamu ya, kamunya. Kuda itu milikmu sendiri. Ya, bukan milik orang lain, milikmu saja. Ya, jadi amil sini adalah laka. Wahdak nanti kita bahas sesudahnya. Nanti kita bahas sesudahnya bahwa wahdaka ini dia ma'rifah. Sedangkan hukum asalnya hal itu nakirah, karena nanti dia bisa ditakwil menjadi nakirah, takdirnya munfaridan, dia ada di pembahasan sesudahnya. Atau yang ketujuh ada dhorof, indan al-kitabu jadidan, di sisi kita memiliki buku jadidan dalam keadaan baru. Jadi dan hal amilnya indana. Sahibul hal yaitu maka natil hal wasfan lahu fil makna, yaitu apa saja yang hal itu adalah wasfan lahu, sifat baginya fil makna, di dalam makna. Ya, secara makna dia adalah sifat baginya. Tapi secara itu secara makna, tapi secara i'rab dia sebagai hal. Secara makna dia sebagai sifatnya, tapi secara i'rab dia sebagai hal. Karena hal halnya. Halnya secara makna indan alkitabu jadidan. Jadidan sini secara makna sebagai apa? Sifat bagi Alkitab. Tapi di sini enggak bisa karena beda ma'rifah dan akhirahnya. Sehingga dia jadi hal. Jadi hal, tapi secara makna sebenarnya dia sifat. Tapi nanti ada beda hal dan sifat di pembahasan sesudahnya. Ada beda hal sama sifat. Dia mirip-mirip tapi beda, ada bedanya. Fa idza qulta jin qad raja'al jin jundu dhafirun. Para pasukan-pasukan tentara itu kembali dalam keadaan beruntung, mendapatkan ghanimah mungkin, menang, dhafirun. Maka kata raja'a adalah amil, amil dari hal, jundu adalah al-jundu sahib, sahibul hal, dhafirun alladhi huwa wasfun li sahibiha, yang mana dhafirun ini adalah sifat bagi al-jundu, ini adalah hal. Ini adalah hal. Jadi nanti secara sekilas, hal syaratnya harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifah, dan amil hal bisa berupa fi'il, apa, syibhul fi'il dan yang semakna dengan fi'il. Terus? Ya. Afan, apa? Yang amilnya laka, sahibnya wahdaka, sahibnya kafnya juga. Laka, susunan jar majrurnya. Tapi ininya, sahibul halnya kaf. Suma. Sifatun. Sifatan ya. Muntaqilatan tan nasabitat syamsu tan sifatan wa yawma ub'atsu hayya. Takuna nakirotan arifatan al-ma'a al-ma'a al-harra al-ma'a harron harron sahha wiluha amantu wa kana hwi al awwala mutarattibin. Nah, syarat hal ada tiga. Yang pertama, lil hal syurutun hal memiliki beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, dia berupa sifat muntaqilah, sifat yang berpindah-pindah, bukan sifat yang tetap. Ya, dia secara asal dia adalah sifat yang berpindah, bukan permanen. Dia sifat yang apa? Arid berarti. Terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Ya. Bisa jadi dalam keadaan suatu keadaan duduk, suatu keadaan dia berdiri. Bukan sabitah, bukan sifat yang tetap. Bukan seperti apa, pemarah misalnya, atau apa, suatu sifat yang tetap. Ya, orang yang baik misalnya. Itu secara asal ya. Secara asal sifat itu adalah sifat muntaqilah. Ya, dia hal, namanya aja hal, keadaan. Keadaannya dalam mengerjakan fi'il itu bagaimana? Bagaimana keadaannya? Misalnya apa? Ja'a Khalidun rakiban. Khalid datang sambil berkendara. Apakah dia terus-menerus berkendara? Ya, dia habis itu bisa jadi duduk, habis itu bisa jadi yang lain. Bukan sabitah, bukan yang tetap. Nah, ini beda, salah satu beda hal dengan sifat. Salah satu beda hal dengan sifat adalah ini. Kalau hal ini sifat muntaqilah, sedangkan sifat adalah sifat sabitah. Itu secara asal ya. Karena bisa jadi nanti ada pembahasan selanjutnya bahwa sifat itu terkadang hal terkadang juga sifat naqilah. Sabitah. Terkadang juga hal bisa sifat sabitah. Nanti di pembahasan aqsamul hal. Contohnya tala'atis syamsu sofiyatan. Matahari terbit sofiyatan dalam keadaan cerah. Ya, hal muntaqilah. Raja'al waladu, anak itu kembali masruran dalam keadaan senang, gembira. Ya. Wa qad takunu sifatan sabitah, terkadang dia sifat sabitah. Terkadang karena lebih seringnya adalah muntaqilah. Contohnya wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Wassalamu alayya yauma amutu wa yauma bukan yauma apa wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Perkataannya Maryam, perkataannya Isa, Nabi Isa alaihi salam, dan pada hari aku dibangkitkan hayyan dalam keadaan hidup, dan nanti kesejahteraan bagiku pada waktu aku dilahirkan, pada aku mati, dan pada nanti aku di pada hari uba'atsu aku dibangkitkan hayyan dalam keadaan aku hidup. Khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan terus-menerus dia dalam keadaan lemah. Tentunya dia sifat sabitah ini dengan dalil, tergantung dalilnya, tergantung konteksnya juga bagaimana. Yang kedua adalah dia harus nakirah dan bukan ma'rifah. Hukum asalnya nakirah dan bukan ma'rifah. Contohnya la tashrabil ma'a harron. Harron nakirah. Jika kau katakan la tashrabil ma'a al-harro, maka al-harro sifat. Maka al-harro adalah sifat. Begitu ya, kalau dua-duanya nakirah, la tashrab ma'an harron juga sifat. Juga sifat. Syaratnya adalah hal nakirah sahibul hal ma'rifah. Berbeda. Hal nakirah sahibul hal ma'rifah. Wa qad takunu ma'rifatan, bisa jadi dia ma'rifah idza shahha ta'wiluha bi nakirah, jika sah ditakwilkan kepada nakirah. Jika sah dia ditakwilkan kepada isim nakirah. Contohnya amantu billahi wahdahu. Aku beriman kepada Allah saja. Pada Allah saja. Ai munfaridan. Wahdahu bimakna munfaridan. Ya, wahdahu nakirah. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Idofahnya ke siapa? Ke hak domir. Maka dia ma'rifah. Tapi makna dah munfaridan. Munfaridan artinya infaroda, bersendirian. Ya, tidak dengan yang lain. Aku beriman kepada Allah saja. Kepada Allah saja, sendirian. Kepada Allah wahdahu, semata. Dan mana-mana yang lain. Dan seperti contoh udkhulul awwala fal awwala, masuklah kalian al awwala fal awwala, yang awal terus yang awal lagi al awwal fal awwal. Ayat maksudnya adalah mutarattibin, berturut-turut, tertib. Maksudnya dengan tertib, masuk yang pertama, habis itu yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Udkhulul awwala, maka al awwala hal, al awwala hal, fal awwala ataf, al awwalanya hal, fal awwalanya ataf. Nah, hal bisa menjadi ma'rifah ini pun apa dalam sifatnya samai, bukan kiasi. Ya, hal itu ma'rifah itu tidak bisa dibuat dikias-kiaskan, tapi sudah didengar dari orang Arab seperti itu. Kemudian Mu'awwalatan Bi wasfin mushtaqin. Wa dhalika fi ma yali iza dallat ala Alif iza dallat ala tashbihin. Nahu jahadu ala asadan. Aliyun jahada aliyun asadan. Asadan. Ain syaja'an kal asad. Syuja'an. Syuja'an kal asadi. Asadi. Kal asadi. Ba iza dallat aliyun ala. Ini bukan Ali. Iza dallat ala. Mufa'alatin. Mufa'alatin. Nahu. Bi'tuka. Bi'tuka. Bi'tuka al-kitabi. Taba. Bi'tuka al-kitaba. Yadan. Biyadin. Yad. Yad. Yadan biyadin. Ay. Mutaqabidain. Taqabidain. Mutaqabidain. Iza dallat ala tartibin. Nahu. Dakhala al-qaumi rajulan. Qaumu. Dakhala qaumu. Dakhala al-qaumu rajulan rajulan. Ay. Mutarab. Tarattibin. Tarattibin. Wa qara'tu. Qara'tu. Wa qara'tu al-kitab. Baban baban. Ay. Murattaban. Murattaban. Dal. Iza dallat ala sa'ran. Sa'arin. Ala sa'arin. Nahu. Ishtaraytu thawban. Thawba. Zira'an. Zira'an. Bidinarin. Ay. Mustaqiran. Kalla. Kullu. Kullu. Zira'in. Bidinarin. Atau musa'aran. Kullu zira'an. Nah, yang ketiga adalah antakuna mushtaqah. Hal itu adalah mushtaq, bukan jamid. Hal secara asal isim mushtaq, isim yang ada asalnya, asal katanya, bukan jamid, bukan isim yang kaku, yaitu yang tidak ada asal katanya. Seperti apa misalnya jamid? Hajarun, apa, batu, kolamun, ya. Rojulun, rojulun, rojalayar julu ya, stadun, dan lain-lainnya ya. Harus mushtaq. Seperti apa? Qaimun, qaiman, jalisan ya, atau apa, madruban, isim maf'ul, dan yang lainnya. Wa qad takunu jamidatan, dan terkadang dia jamid, tapi jamidnya apa? Mu'awwalatan bi mushtaq, bi wasfin mushtaq, yang bisa ditakwil kepada kata sifat mushtaq. Wa dzalika fima yali, dan hal tersebut adalah berikut ini. Yang pertama, jika menunjukkan atas tashbih, mirip. Jahada aliyun asadan, Ali itu berjihad seperti singa, dalam keadaan dia seperti singa. Asadan sebagai hal, iya, bisa ditakwil jadi syuja'an kal asadi, yaitu berani seperti singa, berani seperti singa. Maka asadan adalah hal, dia jamid, tapi bisa kita takwil ke syuja'. Yang B adalah jika menunjukkan atas mufa'alah, saling ya, saling terjadi apa ya, saling menunjukkan suatu yang ada dua belah pihaknya. Bi'tukal kitaba, aku menjual kepadamu kitab ini. Yadan biyadin, tangan di atas tangan. Ay mutaqabidain, itu saling berpegangan, saling memegang. Saya apa namanya? Apa namanya? Yadan biyadin itu di majelis ya, apa namanya? Iya, di majelis langsung dibayarnya. Enggak apa? Bukan kontan berarti ya, bukan kredit misalnya. Toko gitu ini saling berpegangan, saling apa? Saling memegang. Maka ya dan bidin, ya dan apa? Jamid atau mushtaq? Ya, jamid, tapi bisa ya, yang jadi halnya mana nih? Ya dan ya. Bisa ditakwil ke mutaqabidun. Yang C, jika menunjukkan atas tertib. Dakhalal qaumu, kaum itu masuk, rajulan rajulan. Seorang laki, seorang laki. Ay mutarattibin, itu berurutan, tertib. Rajulan di sini jamid, tapi bisa sebagai hal. Qara'tul kitaba, aku baca buku itu baban-baban. Satu bab, ay murattaban. Bersusun, beraturan. Yang D, jika menunjukkan atas harga. Aku membeli baju, pakaian, aku belikan, beli sebuah pakaian, zira'an bidinarin, dalam keadaan satu zira' tinggal satu hasta sih, bidinar, dengan satu dinar, satu lengan. Ziro itu asalnya lengan. Bidinarin, dengan dinar. Ay musa'aron kullu ziro bidinar. Bisa musa'iron atau musa'aron, yaitu dihargai setiap ziro itu dengan satu dinar. Dihargai satu ziro, setiap ziro dengan satu dinar. Ya, aku membeli pakaian itu satu ziro-nya satu dinar. Satu ziro dengan satu dinar. Terus ini sekitar 9 menit lagi. Anies biqahu Anies nafyun nahyun wala ya ful ya ful di sana ya ya ful hadan ala hadin musnah zian mustahzian. Ma'unati. Waqalu ta'ala fiha yufarriqu kullu amrin. Fiha yufarriqu kullu amrin hakim. Yufarriqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Aw bi idafati nahwu. Marat 'alaina. 'Alaina. Marat 'alaina. Sittatu ayyamin shadidatin. Syadidatan. Wa qala ta'ala fi arba'atin ayyamin sawa al-lisa'ini. Adan. Idza waqa'at al-halu jumlatan makrunatan bil wawi. Qala ta'ala aw ka qawlihi ta'ala. Qawlihi ta'ala. Aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyah. Tun ala urushih. Nah, syarat-syarat sahibul hal. Asalnya sahibul hal itu harus ma'rifah. Kama ra'aita, sebagaimana engkau lihat. Waqad yakunani atau waqad yakunu, dan terkadang dia nakirah. Kapan dia boleh nakirah? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ayyata akhara anha. Jika sahibul hal diakhirkan dari hal. Jika sahibul hal diakhirkan dari hal. Ya. Ja'a rakiban rajulun. Jika sahibul hal diakhirkan dari hal, maka boleh sahibul hal nakirah. Maka boleh sahibul hal nakirah. Berarti siapa itu sahibul hal sini? Rajulun. Yang kedua, an yasbiqahu, mendahuluinya nafi. Mendahuluinya nafi. Mendahului siapa sini? Mendahului sahibul hal itu nafi. Maja'ani ahadun illa rakiban. Tidak ada yang datang kepadaku kecuali sambil berkendara. Yang jadi sahibul hal ma ja'ani ahadun. Jadi sahibul hal adalah ahadun, ya. Ahadun nakirah. Tapi boleh kenapa? Depannya ada nafi. Atau nahi wala yaqul ahadun ala ahadin mustahzian. Janganlah seorang berkata atas orang yang lain mustahzian. Dalam keadaan apa? Ya, berolok-olok, main-main. Ya. Mustahzian sini hal dari ahadun ahadun. Siapa yang ahadun atau ahadin? Yang mustahziannya siapa, ahadun atau ahadunnya? Sudah. Lagi. Atau istifham contohnya, aja agak ahadun rakiban. Apakah datang kepadamu seorang sambil berkendara? Sahibul halnya adalah ahadun nakirah, karena didahului oleh istifham. Jadi yang kedua adalah didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Intinya dia dikhususkan atau diumumkan. Jadi umum dengan nafi, nahi atau istifham. Yang C adalah dikhususkan dengan sifat. Ja'ani shadiqun hamimun taliban ma'unati. Datang kepadaku apa, teman yang penyayang. Taliban dalam keadaan meminta ma'unati, pertolonganku. Taliban hal dari shadiq. Shadiqun hal dari shadiqun. Shadiqun nakirah. Bisa, karena apa? Sudah dikasih sifat, yaitu hamimun. Firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakimin amron min indina. Dalam ya diputus, dirincilah segala perkara yang apa, bijaksana, yang hakim, amron min indina, sebagai urusan perintah dari kami. Amron sini hal dari amrin hakimin. Amrin hakimin. Ya, dia ditambah sifat. Atau dengan idhofah. Idhofahnya kepada nakirah juga. Contohnya, marat alaina sitatu ayyamin, telah berlalu bagi kami 6 hari itu syadidatan. Dalam keadaan apa, susah harinya, berat harinya. Ya. Syadidatan hal dari sitatu, tapi nakirah. Kenapa tahu nakirah? Idhofah kepada nakirah, nakirah. Idhofah kepada nakirah, nakirah. Tetap nakirah, tapi memberikan khusus. Jadi dia maknanya jadi khusus 6 hari. Firman Allah Ta'ala, fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Sawa'an ini hal dari arba'ati ayyamin. Yang dal jika terletak hal ini, jumlah yang di makrunah dibarengi dengan waw, ya, ditemani dengan waw. Contohnya, aw kalladzi mar'a 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Wahiyah khawiyatun ala ursya, ini adalah hal dari qaryatin. Qaryatin nakirah, hal dari qaryatin. Atau seperti orang melalui suatu desa yang kota itu adalah kosong di atas urushiyah, dalam keadaan kosong di atas atap-atapnya. Qaryatin sahibul hal, halnya mana? Nanti kita bahas hal jumlah, halnya ini hal jumlah. Hiya khawiyatun ala urushiyah, ini jumlah ismiyah sebagai hal ditandai dengan waw, waw hal. Wawnya adalah waw, waw hal sebagai hal dari qaryatin. Karena boleh, karena digandeng dengan waw. Masih banyak pembahasan hal, berapa lagi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ajma'in. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syarul tasafruka wa atubu ilaik. Thank you.